Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa dan tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah jalla wa ala atas berbagai limpahan nikmatnya, sehingga pada saat ini, pada malam hari yang berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan dan kekuatan untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah dan menunggu datangnya waktu salatul isya dengan bersama-sama kita mengkaji hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar kemuliaan bagi mereka, orang-orang yang mau mempelajari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, datang dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka, orang-orang yang mempelajari hadis-hadisnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'. Nadzarallahu imra'an, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada seseorang yang mana orang tersebut sami'a maqalati, mau mendengarkan ucapanku. Dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan cahaya kepada orang-orang yang mau mendengar ucapanku. Fawa'aha, kemudian dia mempelajarinya, bukan hanya mendengarkannya, tapi disertai dengan al-wa'i, perhatian, mempelajari apa yang dia dengar dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian fa'addaha kama sami', kemudian dia sampaikan apa yang dia dengar dan dia fahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut kepada orang lain. Dia sampaikan hadis tadi sebagaimana dia mendengarnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang begitu berharga dari baginda Rasul alaihi salatu wasallam, seseorang yang terjamin doanya makbul, terjamin doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga orang yang mau mendengar hadis, mempelajari hadis, dan menyampaikan hadis, semoga Allah memberikan cahaya kepadanya. Disebutkan oleh para ulama, maksudnya memberikan cahaya adalah semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya, kepada jalan yang lurus. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menuntunnya kepada jalan yang benar. Ini ma'asyiral muslimin dapat diraih dengan seseorang mau mendengarkan dan mempelajari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam, sabda-sabdanya, di mana padanyalah, pada hadis-hadis itulah terdapat petunjuk, pada hadis-hadis itulah terdapat ma'asyiral muslimin rahimakumullah bimbingan untuk kita semuanya dalam meniti kehidupan yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian pada pertemuan kita yang terakhir, Kita telah memasuki hadis yang ke-40 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidz An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, di mana beliau menyebutkan hadis yang datang dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang kedua pundakku. Jadi Abdullah bin Umar di seperti ini kan oleh Rasulullah sallam, dipegang kedua pundaknya dari depan. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Abdullah bin Umar, berwasiat kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang yang melewati suatu jalan. Pesan yang ringkas yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdullah bin Umar, sahabat muda di kala itu. Abdullah bin Umar mendengarkannya. Abdullah bin Umar memahami makna dan kandungannya. Maka Abdullah bin Umar tatkala menyampaikan hadis ini, beliau menambahkan keterangan berupa pelajaran yang bisa beliau ambil dari wasiat yang sedikit yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, namun sangat berharga. Maka kata Abdullah bin Umar, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Apabila engkau berada di waktu sore, maka untuk beramal jangan tunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu ada di waktu pagi untuk beramal, jangan tunggu datangnya sore. Wa khudh min sihhatika limaradika, ambil kesempatan tatkala kamu sehat sebelum datang waktu di mana kamu akan sakit. Wa min hayatika limautika, dan ambil kesempatan tatkala kamu masih hidup sebelum datang saatnya kamu mati. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penjelasan yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar tatkala meriwayatkan pesan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada beliau radhiyallahu taala anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hadis ini ada beberapa pembahasan. Pembahasan yang pertama adalah dari hadis ini kita mengetahui bagaimana bentuk perhatian yang luar biasa dari seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaula muda. Karena di saat itu Abdullah bin Umar adalah sahabat yang masih muda. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka adalah junior. Sahabat-sahabat yang masih kecil, sahabat-sahabat yang masih muda, ada yang lebih tua jauh dibandingkan beliau-beliau ini. Maka pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencurahkan perhatiannya kepada kaum muda secara khusus dalam pemberian nasihat, dalam pengarahan, dalam pemberian bimbingan hidup. Dan inilah yang sering kali dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Bukan hanya kepada muda-muda tertentu, tapi banyak sahabat-sahabat muda di kala itu yang diberikan pesan khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Pesan-pesan Nabi yang beliau sampaikan kepada kaula muda ada yang bersifat penyampaian umum untuk semua kaum muda, dan ada dalam bentuk yang khusus beliau sampaikan kepada orang-orang tertentu dari pemuda-pemuda yang bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan bagaimana pentingnya marhalah syababiyah. Menunjukkan bagaimana pentingnya fase tatkala seorang itu masih muda. Di saat Allah Jalla wa'ala pada waktu itu, pada waktu seorang muda, Allah berikan kepada dia kesempatan untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya kemampuan untuk beramal. Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada dia fungsi panca indera yang sempurna. Yang itu semuanya menjadi pendukung untuk seorang anak muda. Dia bisa memanfaatkan hidupnya dengan sebaik mungkin agar dia meraih keuntungan di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi alaihi salatu wassalam, di antara bentuk pesan beliau kepada anak muda secara umum adalah beliau senantiasa menasihatkan kepada mereka untuk menjaga waktu. Menjaga waktu yang ada. Jangan sampai waktu-waktu berharga di masa muda mereka berlalu begitu saja tanpa faedah yang besar, tanpa manfaat yang diharapkan kebaikannya nanti di yaumul akhir. Di antara contoh pesan Nabi alaihi salatu wasalam dalam hal ini kepada seluruh kaula muda adalah pesan yang beliau sampaikan dalam riwayat hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, la tazulu qadamu ibni Adam yaumal qiyamati inda rabbihi hatta yus'ala an khamsin. Di yaumul qiyamah nanti, tatkala seorang diberdirikan di padang mahsyar, tidak akan bergeser kakinya sampai dia ditanya tentang lima perkara. Yang pertama adalah an umurihi fima afnahu. Tidak akan bergeser kakinya sebelum dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablahu, dan tentang masa mudanya, untuk apa dia manfaatkan masa muda tersebut. Ma'asyiral muslimin, kata para ulama yang mensyarah hadis ini, lihatlah Nabi SAW menyebutkan dua perkara. Yang pertama adalah umur dan masa muda. Padahal masa muda termasuk umur seseorang. Tapi Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan secara berulang umur dan masa muda. Ya. Untuk menunjukkan bagaimana pentingnya fase muda yang dialami oleh seseorang. Sampai-sampai harus dikhususkan dari umur dia. Umur itu kan dari lahir sampai mati. Ya. Itu akan ditanya. Dan secara khusus adalah umur tatkala dia muda, untuk apa dia manfaatkan. Tatkala dia masih Allah berikan kekuatan, tatkala dia masih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan, tatkala Allah masih berikan kepada dia kesehatan panca indera yang sempurna, untuk apa dia manfaatkan semua fasilitas yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada badannya. Untuk apa dia manfaatkan matanya? Untuk apa dia manfaatkan telinganya? Untuk apa dia manfaatkan tangannya dan seterusnya? Semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkhusus tatkala seorang berada di fase muda. Dan fase muda, sebagaimana disebutkan oleh para ahli bahasa, fase muda itu yang namanya marhalatus syabab, adalah tatkala seorang menginjak usia balig. Apabila dia balig umur 15, maka fase mudanya, fase syababnya dimulai dari usia tersebut. Dan itu berlanjut sampai usia yang ke-40 tahun. Jadi semenjak seorang balig sampai dia berusia 40 tahun, maka dia masih berada dalam fase syabab. Dia masih berada dalam fase muda. Dan Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu akhir tahun mudanya beliau, pada usia 40 tahun. Tatkala beliau sudah beranjak menjadi paruh baya, nah, tatkala beliau menjadi lebih dewasa dengan keluar dari masa mudanya, di saat itulah Rasul alaihi salatu wasalam diutus kepada umat manusia. Nah, kembali kepada hadis. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan pertanggungjawaban yang akan dipertanggungjawabkan oleh setiap yang hidup dari kalangan mukallaf, jin dan manusia, adalah dia ditanya tentang lima. Pertama, tentang umurnya. Dua, tentang masa mudanya. Yang ketiga, wa malihi min aina iktasabahu. Dan dia akan ditanya tentang hartanya. Pertanyaan tentang harta ini mencangkup dua. Fima iktasabahu, dari mana dia cari harta tersebut? Dari mana dia dapat? Jalan yang halal atau jalan yang haram atau jalan yang syubhat? Yang kedua, pertanyaan tentang harta adalah wa fima anfaqah. Setelah dia dapat, dia belanjakan buat apa? Harta tadi setelah dia dapatkan, dia gunakan buat apa? Itu akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara ucapan Ali bin Abi Thalib yang menunjukkan bagaimana dunia itu kecil, beliau menasihati para sahabatnya, ad-dunya haramuha azabun wa halaluha hisab. Dunia itu untuk menunjukkan rendahnya, yang haram akan diazab dan yang halal akan diperhitungkan. Jadi tidak ada yang lepas. Dunia itu tidak ada yang bebas. Tidak ada yang lepas dari kita. Kalau na'udzubillahi min dzalik, kita dapat yang haram dari harta, jelas azab yang akan menghampiri. Kalau kita mendapatkan yang halal dari harta, jangan anggap Anda akan lepas dari yang halal tadi. Anda akan mempertanggungjawabkan harta yang halal yang kamu dapatkan buat apa? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang akan dipertanggungjawabkan oleh seorang nanti di padang mahsyar adalah wa madza amila fima alim, dan apa yang telah dia perbuat terhadap ilmu yang telah dia miliki. Apa yang telah dia lakukan dengan ilmu yang dia punyai. Ini juga suatu yang pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah bergerak kaki seseorang nanti di padang mahsyar sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang lima hal ini, dan dia mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat dalam lima hal di atas di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada bisa berdusta mulut-mulut ini, di hari di mana tangan dan kaki semuanya berucap, mata dan telinga semuanya bisa berbicara. Kita tinggal barakallahu fikum berada dalam ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak ada kedustaan di hari itu. Ma'asyiral muslimin, syahidnya Nabi alaihi salatu wasalam di sini memperhatikan fase muda dengan mengkhususkan fase muda dari umur. Jadi dari sekian umur yang Allah berikan kepada seseorang, jenjang-jenjang umur, tingkatan-tingkatan umur, masa syabab inilah yang paling rawan. Masa syabab inilah yang paling berbahaya. Masa syabab inilah yang paling akan dipertanggungjawabkan oleh seseorang tatkala dia nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan begitu pula Nabi alaihi salatu wasalam memberikan perhatiannya kepada kaula muda, bukan hanya memberikan nasihat kepada kaum muda saja, tapi juga beliau memberikan perhatian kepada kaum muda dengan memberikan nasihat kepada para tetua, kepada orang-orang yang mengampu pendidikan, kepada para da'i, kepada para masyayikh. Nabi alaihi salatu wassalam menitipkan kaum muda kepada mereka, para tetua dan para ulama, untuk dibimbing, untuk diarahkan, untuk diluruskan. Hal inilah yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Di saat itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau termasuk sahabat yang senior. Dan pesan terkait dengan kaum muda disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada beliau, diantaranya Abdullah bin Mas'ud. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud tatkala melihat kaula muda, melihat anak-anak muda mereka duduk di majelis-majelis ilmu, maka Abdullah bin Mas'ud menyambut mereka dengan sambutan yang hangat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Marhaban, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Selamat datang, selamat datang orang yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muda ini adalah wasiat yang dititip oleh Rasulullah SAW kepada para tetua, kepada para senior, kepada para ulama. Makanya Abdullah bin Mas'ud sangat menyambut dengan sambutan yang hangat kepada mereka kaum muda, tatkala melihat kaum muda bersemangat untuk belajar, bersemangat untuk bermajelis ilmu, bersemangat untuk membenahi diri-diri mereka dengan mendengarkan ayat dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Disambut marhaban, marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang, selamat datang orang-orang yang menjadi wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati kami untuk memberikan ruang yang luas kepada kalian, wahai para pemuda, di tempat-tempat disampaikan ilmu di sana. Jadi dinasehati untuk ngajak kaum muda taklim. Rasulullah SAW menasehati Abdullah bin Mas'ud dan sahabat-sahabat tetua yang lain untuk mengajak anak-anak muda itu ngaji, memanfaatkan usia muda mereka dengan membina hati, membina kalbu, membina agama dengan mendengarkan dan mempelajari ayat dan hadis. Nabi mewasiati kami untuk memberikan ruang yang luas kepada kalian, wahai anak muda, di majelis-majelis ilmu. Wa an nufhimakumul hadis. Nabi berwasiat kepada kami untuk kami membuat kalian, wahai para pemuda, faham dalam perkara hadis. Fa innakum khulufuna, karena kalian wahai para pemuda adalah generasi yang akan menggantikan kami. Wa ahlul hadithi ba'dana, dan kalian adalah orang-orang yang akan memikul hadis setelah kami semuanya meninggal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lihatlah bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an menukilkan wasiat dari Rasulullah SAW kepada para tetua untuk dilakukan kepada para pemuda. Nabi mewasiati para senior, ajak anak-anak muda berada di majelis ilmu. Ajak anak-anak muda untuk hadir mendengarkan hadis Rasul alaihi salat wassalam. Di majelis-majelis ilmu itulah, dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah diharapkan para pemuda terbentuk pribadi mereka menjadi pribadi muslim yang baik. Terbentuk karakter mereka menjadi karakter muslim yang baik, muslim yang jujur, muslim yang amanah, muslim yang berbakti kepada kedua orang tuanya, muslim yang taat kepada pemerintahnya, muslim yang baik kepada tetangganya, muslim yang memahami batas-batas toleransi kepada yang bukan sama agamanya dengan dia. Difahamkan itu semuanya dalam majelis-majelis ilmu. Dan kalau mereka para pemuda berada dalam bimbingan, maka para tetua tidak mengkhawatirkan dengan kekhawatiran yang berlebih akan masa depan yang mereka hadapi nanti. Meskipun telah ternaskan di dalam hadis bahwasanya tidaklah datang suatu masa melainkan masa tersebut akan lebih buruk dan akan lebih jelek, namun bukan artinya kita tidak bisa mengantisipasi dan berusaha untuk membekali diri. Kita tahu anak-anak kita lah yang akan menjadi generasi pengganti kita. Dan kita yakin mereka akan berada di masa yang fitnahnya lebih dahsyat dibandingkan fitnah kita sekarang ini. Fitnah yang kita sekarang hadapi, na'udzubillahi min dzalik, luar biasa. Fitnah-fitnah syubhat, fitnah-fitnah syahwat, merajalela, yang kita bisa bandingkan dengan mungkin masa-masa sebelumnya. Fitnah di masa sekarang dengan fitnah 10 tahun silam jauh berbeda dahsyatnya. Kalau dahulu orang-orang mau meluangkan syahwat haramnya, mungkin sedikit malu, mungkin sedikit kesusahan mencari di mana dia akan menumpahkan syahwat haramnya. Namun na'udzubillahi min dzalik, masa sekarang ini dengan begitu mudahnya, dengan berbagai macam alat untuk mengakses hal-hal yang haram, dipermudah semuanya. Fitnah ini semuanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini fitnah di zaman kita. Apalagi fitnah di zaman anak-anak kita nanti berusia di usia kita. Maka ma'asyiral muslimin, sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ibu yang bertanggung jawab, orang tua yang amanah, seorang orang tua yang peduli, maka hendaknya kita mempersiapkan sebatas yang kita mampu untuk anak-anak kita nanti terbentengi tatkala mereka sudah besar, terbentengi mereka dengan ilmu, terbentengi mereka dengan ayat, terbentengi mereka dengan hadis, sehingga di masa-masa fitnah yang kita yakin akan lebih dahsyat dibandingkan masa kita sekarang ini, mereka bisa melewatinya dengan baik, mereka bisa melewatinya dengan bimbingan, mereka bisa melewatinya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ikhwani fillah rahimakumullah, orang tua yang bijaksana, orang tua yang amanah dan bertanggung jawab, tidak membiarkan anaknya berkembang dalam skill dunia saja. Dia akan memperjuangkan bagaimana anaknya bisa berkembang dalam skill keagamaannya. Kita berbicara di sini skill keagamaan tidak mesti menjadi seorang alim yang mengajari manusia. Tidak mesti dia menjadi seorang ustadz, meskipun itu menjadi cita-cita kita yang lebih besar. Tapi setidaknya orang tua mengharapkan dengan anaknya belajar ilmu agama untuk dirinya dulu, untuk orang lain walhamdulillah itu menjadi cita-cita, tapi setidaknya dirinya terbentengi. Apa gunanya anak kita tingkatkan skill dunianya, S1, S2, doktor, namun untuk membaca Al-Quranil Karim dia tak mampu, apalagi memahami kandungannya. Mengerti apa itu tauhid, dia saja tidak mengerti apa itu tauhid. Dia tidak mengerti apa itu sholat. Bagaimana dengan cabang-cabang Islam yang lainnya? Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sungguh pesan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terkait kaum muda bukan hanya kepada mereka para pemuda, tapi juga kepada para tetua. Perhatikan anak-anak muda di sekitar kita. Ajak mereka untuk berada di majelis ilmu. Ajak mereka untuk mendengarkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Lihatlah ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiati para tetua untuk mengajak para pemuda berada di majelis ilmu? Karena fa innakum khulufuna, karena kalian kaum muda adalah pengganti kami, generasi setelah kami. Kami enggak ada yang gantikan kalian. Maka terbimbinglah kalian dengan bimbingan Islam, terbimbinglah kalian dengan bimbingan ilmu, terbimbinglah kalian dengan bimbingan sunnah. Inilah yang dimaukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi ini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana luar biasanya Islam memperhatikan para pemeluknya, terkhusus para pemudanya, untuk mereka lebih baik lagi, meningkatkan sisi kualitas keilmuan mereka, meningkatkan sisi kualitas amalan mereka, dan meningkatkan sisi kualitas mental mereka di dalam menjalani dan bersabar di atas agama yang mulia ini, agama Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang pertama dari pembahasan hadis yang ke-40 ini. Sekali lagi, pembahasan pertama adalah terkait dengan perhatian yang diberikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada kaula muda. Yang kedua, pembahasan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah terkait dengan makna pesan ringkas yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yaitu pesan beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau seorang yang sedang melewati suatu jalan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sikap seorang muslim terhadap dunia yang fana ini teringkas dalam wasiat yang pendek yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, sikap kita sebagai seorang muslim kepada dunia yang fana ini adalah hendaknya kita menjadi orang yang asing. Orang yang asing adalah orang yang tidak tinggal di negeri aslinya. Orang yang sedang istilahnya merantau. Orang yang berharap akan kembali ke tempat aslinya nanti. Dan kita anak Adam, tempat kita bukan di sini. Makanya Nabi SAW wasiati kita untuk kita menjadi orang yang asing di dunia ini. Karena tempat kita bukan di sini. Kita di dunia ini asing. Kita merantau. Dan kita akan berharap kembali ke tempat di mana kita berasal. Kita adalah anak-anaknya Adam. Di mana tempatnya Adam, ma'asyiral muslimin, tempatnya Adam adalah surga. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Adam dari surga ke dunia ini karena tipu daya dan makarnya iblis. Laknatullahi alaih, sebagai ujian untuk Adam dan ujian untuk anak-anaknya Adam alaihi salam. Adam akan kembali ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai anak keturunan Adam hendaknya merindukan hal yang sama sebagaimana yang dirindukan oleh Adam dan Hawa sebagai ayah dan ibu kita. Adam dan Hawa alaihi wassalam, tatkala diturunkan ke dunia ini, maka keduanya merasa teruji dan keduanya sangat merindukan negeri di mana mereka berasal, yaitu surganya Allah subhanahu wa ta'ala, tempat di mana semua nikmat itu berada dalam puncaknya, tidak ada yang kurang dari nikmat surga tersebut. Maka kita ma'asyiral muslimin sebagai anak Adam hendaknya merindukan hal yang sama sebagaimana yang dirindukan oleh ayah dan ibu kita Adam dan Hawa. Kita merindukan surga, dan jangan sampai kita menganggap dunia ini adalah sebagai tempat tinggal kita yang asli. Jangan sampai ada pikiran kita di dunia ini akan hidup selamanya. Kita terasing, ini bukan negeri kita. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu rahmatan wasi'ah, an yunzilal mu'minu nafsahu ka'annahu gharibun fid dunya yatakhayyalul iqamah. Seorang mukmin di dunia ini hendaknya dia menempatkan dirinya sebagaimana orang yang asing yang seakan-akan dia tinggal di situ. Sebentar tinggalnya. Lakin fi baladi ghurbatin, seakan-akan dia tinggal di situ namun tempat tersebut adalah tempat yang terasing. Fa huwa ghairu muta'alliqil qalbi bi baladil ghurbah. Hatinya tidak terikat dengan negeri yang asing tadi. Karena dia memang tempat aslinya bukan di situ. Maka kalbunya jangan sampai terikat. Terlalu cinta dengan tempat yang asing tadi. Terlalu berharap dengan tempat yang asing tersebut. Terlalu ingin lama di tempat yang asing tersebut. Jangan sampai kalbunya punya keterikatan yang kuat dengan negeri yang asing tadi. Bal qalbuhu muta'alliqun biwatanihi alladhi yarji'u ilaih. Hendaknya seorang muslim hatinya itu berkait dengan negeri di mana dia akan pulang ke sana. Wa innama huwa muqimun fid dunya liyaqdi maramata jihazihi. Dia berada di dunia ini untuk dia mempersiapkan bekalnya ila ruju'i fi watanihi, untuk dia kembali ke negeri asalnya. Ma'asyiral muslimin, apabila seorang di dunia ini menempatkan dirinya sebagai seorang yang asing, tempat dia berada di tempat tinggal yang bukan tempat tinggal asalnya, maka waman kana fid dunya kadzalik, yang di dunia dia punya perasaan seperti itu, fala hammalahu illa fit tazawudi bima yanfa'u, maka hendaknya tidak ada dia punya kepentingan melainkan kepentingannya adalah berusaha untuk berbekal dengan apa yang kelak akan bermanfaat baginya inda audihi ila watani, tatkala dia kembali ke negeri asalnya. Jangan dia punya keinginan yang melebihi besarnya keinginan dia untuk berbekal. Berbekal dengan perkara yang bermanfaat tatkala dia kembali ke negerinya. Konsekuensinya, kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau orang mukmin punya perasaan seperti ini, fala yunafisu ahlal balad alladhi huwa gharibun bainahum fi izzihim. Maka seorang mukmin jangan berusaha untuk berlomba-lomba meraih keutamaan, meraih ketinggian yang diraih oleh orang asli negeri yang dia tinggal sementara di sana. Untuk apa dia berlomba-lomba dengan orang yang memang asli tinggal di situ, apabila kemudian hari nanti dia akan meninggalkan negeri tersebut? Qala wala yajza'u minadzul indahum. Dan kalau seorang mukmin punya perasaan seperti ini di dunia, maka dia tidak akan itu merasa menyesal tatkala dia posisinya lebih rendah dibandingkan orang yang tinggal, orang asli yang tinggal di tempat tersebut. Wasiat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu rahmatan wasi'ah, al-mu'minu fid dunya kal-gharib. Seorang mukmin di dunia ini seperti orang yang asing. La yajza'u min dhulliha. Manakala dia rendah di dunia ini, maka dia tidak merasa sedih. Karena dia serendah-rendahnya di dunia akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan dia akan meninggalkan kerendahan tadi. Kalau dia punya ketinggian takwa, maka dia tidak akan sedih dengan rendahnya martabat dunia yang dia punyai. Wa la yunafisu fi 'izziha. Seorang mukmin di dunia seperti orang yang asing, maka dia tidak akan berlomba-lomba untuk meraih keutamaan dunia. Lahu sya'nun, orang mukmin punya urusannya sendiri. Walin nasi sya'nun akhor, dan manusia yang lain yang tidak mukmin, mereka punya urusannya sendiri. Seorang mukmin karena bukan di sini tempat tinggalnya, maka cita-citanya adalah di tempat tinggal aslinya. Adapun kufar yang tidak akan merasakan nikmatnya surga, yang tidak akan merasakan nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan nikmat kepada mereka, maka mereka orang-orang kufar, orang-orang yang tidak beriman, wajar apabila mereka berlomba-lomba untuk menjadi terdepan. Wajar apabila mereka bersedih tatkala mereka dalam kasta rendah dalam kehidupan ini. Mukmin tidak. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seorang mukmin adalah seorang yang asing. Begitu pula pesan Al-Hasan Al-Basri dalam atharnya yang lain. Katalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Idza ra'aita ar-rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Apabila kamu melihat ada seseorang yang berusaha menyaingimu dalam urusan dunia, maka jangan hiraukan dia. Saingi dia dalam urusan akhirat. Engkau tersaingi dalam urusan dunia, itu tidak mengapa. Karena setinggi apapun, seberhasil apapun engkau bersaing dengan seseorang di dunia ini, engkau akan meninggalkan persainganmu. Seberhasil apapun engkau berada di dunia ini, sesukses apapun engkau berada di dunia ini, engkau akan meninggalkan kesuksesanmu. Maka Al-Hasan Al-Basri tadi berpesan, jangan engkau berusaha bersaing dengan ahlu dunia dalam perkara dunia. Kalau ada ahlu dunia menyaingimu dalam urusan duniamu, maka fanafishu fil akhirah, saingi dia dalam urusan akhirat. Karena kita mukmin, yang kita lakukan adalah perkara-perkara yang menjadi kepentingan akhirat kita. Itu yang seharusnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita adalah asing. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpesan, "Inna dunya qadir tahalat mudbiratan." Dunia ini telah berjalan mundur. Dunia mundur. Kita, kehidupan kita adalah hari-hari yang sudah ditentukan masa dan jumlahnya. Lewat satu hari, mundur satu hari, semakin dekat kita dengan ajal. Lewat satu hari, semakin dekat kita dengan keberakhiran. Inna dunya qadir tahalat mudbiratan. Dunia ini telah berjalan mundur, meninggalkan kalian, wahai orang-orang yang hidup di sini. Wa innal akhirata qadir tahalat muqbilatan, dan akhirat telah berjalan menuju kalian dengan begitu cepat dan kalian tidak tahu kapan kalian sampai di sana. Wa likullin minhuma banun, akhirat dan dunia punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian orang-orang yang menjadi pengikutnya akhirat. Wala takunu min abna'i dunia, jangan kalian jadi pengikutnya dunia. Ini pesan Ali bin Abi Thalib. Kenapa ma'asyiral muslimin? Kenapa kita harus menjadi pengikutnya akhirat? Kita jangan menjadi pengikutnya dunia. Fa innal yauma, karena hari ini, hari tatkala kita berada di atas muka bumi, hari ini adalah hari amal. Fa innal yauma amalun wala hisab. Hari ini, hari di mana kita hidup, adalah waktu untuk kita beramal dan tidak ada yang memperhitungkan amalan kita. Mau banyak, ya keuntungannya buat kita. Mau sedikit, ada keuntungannya buat kita, ada kerugiannya buat kita. Kalau tidak beramal, ya rugi murninya buat kita. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi akhirat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa ghadan hisabun bil amal. Besok tatkala kita berada di akhirat adalah hari di mana semua yang kita lakukan diperhitungkan dan tidak ada kesempatan untuk beramal. Maka jadilah kalian pengikut akhirat, janganlah kalian menjadi pengikutnya dunia. Inilah yang dipesankan oleh Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi, karena dunia ini akan berakhir. Kita asing, kita adalah orang yang tidak tinggal di negeri asal. Sepanjang apapun usia seseorang, maka dia akan meninggalkan dunia yang fana ini. Dia akan kembali ke tempat di mana dia berasal. Lihatlah Nabi Nuh alaihi salam berusia 1000 tahun dan berdakwah di kaumnya 950 tahun. Usia yang panjang yang mungkin mustahil di masa kita sekarang ini ada seorang berusia dengan usia tersebut. Namun keberakhiran beliau adalah meninggal dunia. Sepanjang apapun seorang berumur di dunia ini, maka keberakhirannya adalah fana, tidak kekal abadi. Dia adalah orang yang asing yang akan kembali ke negeri aslinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mempermisalkan keterasingan seseorang di dunia yang fana ini adalah dalam sabdanya beliau menyatakan, mali walid dunia, untuk apa urusanku dengan dunia? Tak ada apa-apanya aku dengan dunia ini dalam hal keterkaitan. Innama mathali wa mathalud dunia, permisalanku dengan permisalan dunia ini, kamathali rakibin, seperti permisalannya orang yang sedang berkendara. Qala fi dhilli syajaratin, yang sedang tidur siang, bukan tidur malam. Permisalannya Nabi SAW qala, bukan nama. Kalau nama tidur malam, qala tidur siang. Nabi SAW mengatakan, permisalanku dengan dunia ini seperti orang yang sedang berkendara, kemudian dia qala, tidur siang di bawah naungan pohon. Tsumma raha wa tarakaha, setelah dia terbangun, dia meninggalkan pohon tersebut. Pohon tersebut naungannya adalah dunia, dan dia adalah si pengendara yang sedang tidur siang tadi. Permisalannya tidur itu kan kita tahu pasti akan ada bangunnya, akan ada keberakhirannya. Nah, ternyata yang diambil permisalannya bukan tidur malam yang panjang, tapi tidur siangnya. Berarti sangat-sangat pendek waktu kita berada di dunia ini, sangat-sangat terbatas kesempatan kita untuk berada di dunia ini. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita bertazawud, berbekal untuk kebaikan negeri akhirat kita, berbekal untuk kita bisa membersamai ayah dan ibu kita, yaitu Adam dan Hawa, menikmati nikmat dan rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk mereka, ahlul jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul jannah yang berpulang ke surganya bersama dengan ayah dan ibu kita Adam dan Hawa alaihimassalam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadzal qadar. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.